Anda mau bertanya, bagaimana bab bid'ah? Bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah. Bagaimana mengenai salat tarawih berjamaah? Bahwasanya salat tarawih berjamaah mulai sering dilakukan pada masa sahabat. Kalau sudah kita terangkan bahwa perkara yang asalnya memiliki dalil, maka itu bukan bid'ah. Rasulullah SAW pernah mengadakan salat tarawih berjamaah sekali, dua kali, tiga kali, kemudian berhenti. Bukan berarti tidak boleh. Beliau berkata, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Baik, kaidahnya dalam fiqh, setelah Rasulullah wafat, kekhawatiran tadi tidak ada. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kekhawatiran tadi ada. Bisa turun kewajiban-kewajiban yang baru. Iya kan? Karena masih proses hukum-hukum syariat. Tapi setelah Rasulullah wafat, ada kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum, selesai, maka tidak ada lagi perubahan-perubahan. Berarti tidak ada kekhawatiran diwajibkan. Kalau enggak ada kekhawatiran diwajibkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah boleh, bahkan dianjurkan untuk berjamaah. Baik, itu alasan pertama. Alasan kedua, ada pun ucapan Umar menyatakan nikmatul bid'ah hadihi, karena semasa Rasulullah SAW wafat, di zaman Abu Bakar tidak dihidupkan. Sampai ketika di zaman Umar, Umar melihat adanya orang berkelompok, berkelompok, yang ini dengan berapa orang sholat, ini dengan berapa orang sholat. Maka kata Umar, kenapa gak digabungkan saja jadi satu? Ini seperti awal pertama Rasulullah SAW kerjakan. Setelah dikerjakan, Umar melihat bahagia, betapa indahnya kebersamaan, sholat berjamaah seperti dulu kembali. Maka beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadihi dengan lugawi, lugawian secara bahasa, yang tadinya berhenti di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman ini hidup kembali. Maka itu secara bahasa maknanya bada'a, dimulai. Nah,